mulai terasa sepi tanpa ada cintamu. Dalam hidupku semua terasa hampa. Kala hatimu tak dapat ku sentuh. Semakin jauh asaku kini untuk ku gapai. Dalam luka batinku perih. Teteskanlah rah ketika dirimu jauh. Isi hatimu telah menjadi miliknya. Seharusnya dunia ini begitu indah. Seharusnya hidupku ini penuh bermakna. Takkan gundah jiwaku bila kau bersamaku. Takkan perih batinku ini bila kau pun milikku. Seharusnya dunia ini punya kita berdua. Seandainya kau tahu perih di dalam hatiku, oh, apakah kau merasakan apa yang ku rasa? Seharusnya dunia ini begitu indah. Seharusnya hidupku ini penuh bermakna. Takkan gundah jiwaku bila kau bersamaku. Takkan perih batinku ini bila kau pun milikku. Seharusnya dunia ini punya kita berdua. Bila kau bersamaku, takkan perih batinku ini. Bila kau pun milikku, seharusnya dunia ini punya kita berdua.